1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama di kelas Zubat Majelis Ar-Raudhah Solo. Semoga pertemuan kita yang kedua ini berlanjut dengan pertemuan-pertemuan yang lain, sehingga kita bisa terus bersama dan insya Allah bertemu kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang sedikit kitab Zubat ini dan Ibnu Ruslan sebagai pengarangnya, bagaimana keikhlasannya di dalam mengarang kitab ini sehingga ketika kitab ini dilemparkan ke dalam laut dan beliau berkata, "Ya Allah, kalau saya tidak ikhlas dalam menulisnya, biarkan dia tenggelam di sana. Kalau ikhlas, tolong munculkan." Dan ternyata buku yang sudah dikasih bobot batu, dan jelas itu kalau air laut ada tinta, ada kertas, kena air laut tenggelam, mestinya kan ya hancur ya, mestinya hancur. Nyatanya dimunculkan oleh Allah dan dalam keadaan yang tidak hancur. Ini merupakan salah satu karomah daripada Ibnu Ruslan, pengarang kitab Nadzom Zubat. Nah, dikatakan nadzom karena bentuknya memang syair, bentuknya syair. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas bersama-sama, insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kitabnya sudah siap. Ini saya pesan belum datang ya. Alhamdulillahi dzil jalali wasyari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustofa tihami Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdhalish sahbi wa khairi ali. Ini yang akan kita bahas di malam hari ini adalah Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdhalish sahbi wa khairi ali. Jelas Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu, beliau adalah manusia yang Allah turunkan di akhir zaman di saat kerusakan di semua sektor ya, itu sudah betul-betul sampai pada puncaknya ya, sudah sampai pada puncaknya, kegelapan yang sangat pekat di kala itu, maka Allah munculkan Rasul yang menjadi cahaya bagi alam semesta, yang memberikan hidayah petunjuk pada mereka yang tersesat. Pada mereka yang tersesat. Tersesat itu bagaimana ya? Enggak ngerti jalan lagi, pergi terus salah jalan, itu kan namanya tersesat. Nah, Rasulullah Al-Hadi. Jadi Al-Hadi itu salah satu namanya Rasulullah SAW. Allah pun Al-Hadi, Allah yang memberikan hidayah. Rasulullahnya Al-Hadi yang ditunjuk Allah untuk menjadi perantara datangnya hidayah tersebut. Jadi tidak ada satupun hidayah yang datang pada seorang kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Sekarang, dahulu maupun yang akan datang. Sebab Rasulullah sudah ditunjuk sama Allah sebagai pembawa hidayah itu sendiri. Atau beliau rahmatan lil alamin. Memang itu susah dicerna. Ya kita imani saja. Jadi Allah ngasih karunia kepada hamba ini. Karunia itu diberikan berkat sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalish sahbi wa khairi ali. Dan sahabat yang terbaik serta keluarga yang terbaik. Malam ini kita akan bahas banyak sahabat yang terbaik. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, sahabat Nabi itu dikatakan sahabat yang terbaik karena beliau-beliau bersahabat dengan Rasul yang terbaik. Jadi bukan karena sahabatnya yang terbaik, karena Rasulnya yang terbaik, maka sahabatnya menjadi terbaik. Jadi kehebatan sahabat dalam pandangannya Allah, meskipun sahabat itu orang-orang yang luar biasa, ya meskipun orang-orang yang luar biasa, mungkin kalau kita cari cari contohnya di masa-masa nabi-nabi yang terdahulu, ada orang-orang yang luar biasanya sama dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin yang luar biasanya lebih dari sahabatnya Rasulullah. Perjuangannya mungkin lebih, mungkin ya. Kita kan gak ngerti ya, mungkin lah lebih. Seandainya ada di zaman dahulu sahabatnya nabi-nabi terdahulu yang perjuangannya lebih dari sahabatnya Nabi SAW, tidak mungkin bisa menjadi lebih mulia dari sahabatnya Nabi. Ya, tidak mungkin bisa menjadi lebih mulia dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kemuliaan para sahabat ini itu berasal dari Nabi. Jadi sahabat ini menjadi mulia karena bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini menjadi luar biasa karena di dekatnya ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan orang yang hidup sezaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, iman kepada Rasul, wafat dalam keadaan iman, dia sahabat yang terbaik. Yang bisa mengalahkan kelas sahabat itu cuma Nabi. Jadi kalau udah Nabi ya udah, sehebat apapun sahabat pasti di bawah Nabi. Beb, kalau ada wali, wali makomnya setinggi apapun, riwayat wali bisa terbang, wali dibakar hidup-hidup masih hidup, gak mati, gak kena api. Misal ada yang seperti itu, dan ada, maka kehebatan-kehebatan para aulia ini tidak mungkin bisa mengalahkan kehebatan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makom sahabat ini makom yang tertinggi. Jadi gak ada judulnya wali mengalahkan sahabat. Bahkan dikatakan Imam Junaid yang didapat julukan Sayyid Thaifah Sufiyah, pimpinannya para sufi radhiyallahu anhu. Imam Junaid itu dikatakan, mana yang lebih utama, Imam Junaid atau sahabat yang paling rendah kelasnya? Sahabat yang kelas biasa gitu, bukan seperti Abu Bakar Siddiq yang ahli ibadah nemenin Rasul, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang kalau lewat satu lorong setan ngungsi cari lorong yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan, Dzunnurain, yang punya dua cahaya karena nikah dua kali, dua-duanya itu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat biasa, bukan yang kelasnya seperti itu. Sahabat yang paling rendah di kalangan para sahabat. Kalau dibandingkan Imam Junaid yang luar biasa, itu mana yang lebih utama? Sab'in Junaid, dikatakan oleh para ulama, Sab'in Junaid, andai kata ada 70 orang makomnya, derajatnya, ilmunya, ibadahnya seperti Imam Junaid, tidak mungkin bisa mengalahkan derajat satu sahabat yang kelas biasa. Apalagi yang kelas luar biasa. Jadi, makanya jangan sampai kita merasa ada orang yang bisa mengungguli sahabat kecuali Nabi. Ya, jadi selain Nabi itu enggak bisa mengungguli sahabat itu paling mulia. Wa afdaluhum, dari semua sahabat Nabi SAW itu 10 orang menjadi yang paling utama dari yang lain. Ada 10 orang lebih utama dari yang lain. Hum asyrah, mereka itu 10 orang yang masih hidup sama Rasul udah dikasih kabar gembira, kamu di surga. Kamu di surga. Kamu di surga. 10 orang ini menjadi 10 orang yang paling mulia di antara semua sahabat. Kemudian dari 10 ini disaring lagi ada 4. 4 ini kemuliaannya tidak bisa dikalahkan oleh sahabat yang manapun. Siapakah itu? Yaitu Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kami, kita-kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini 4 ini yang paling utama, dan keempat urutan khalifah ini yang paling benar. Ya, keempat urutan khalifah ini yang paling benar. Ada sebagian orang yang mengatakan, gak bisa khalifah pertama harusnya Ali bin Abi Thalib. Itu salah itu. Sayyidina Abu Bakar ngambil merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Kalau ada aliran seperti ini, aliran yang sesat dan menyesatkan, jangan diikuti. Jadi kalau ada aliran yang menganggap bahwasannya khalifah Abu Bakar jadi khalifah yang pertama itu salah, aliran itu dikasih nama, label apapun, orangnya sepandai apapun, orangnya ibadahnya sehebat apapun, maka orang itu telah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Akidahnya sudah salah. Karena keyakinan pada sahabat ini bagian daripada tauhid, harus benar. 4 sahabat ini 4 sahabat yang benar, dan urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ada yang mungkin nanya, Yai, Ustaz, Habib, Guru, kenapa khalifah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah yang keempat? Kok bukan khalifah yang pertama? Sedangkan Rasul bersabda, Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Ini kan menunjukkan khalifah Ali menantu. Khalifah Ali yang paling pintar dari semua sahabat. Kenapa kok justru diletakkan yang paling akhir? Hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Di antaranya, justru yang paling pintar itu harus ditaruh di masa yang paling sulit. Yang paling pintar itu ditaruh di masa yang paling sulit. Kalau yang paling pintar ditaruh di awal-awal, di saat sahabatnya yang hidup tuh orang-orang yang luar biasa, pengaruh dari luar belum masuk. Belum ada kan orang-orang dari luar negeri yang masuk Islam itu belum banyak. Karena ketika Rasul meninggal dunia, sekitar 124.000 sahabat yang hidup. Sekitar 124.000 sahabat. Ada yang mengatakan 170.000 sahabat. Ini sahabat yang luar biasa. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menghadapi masa-masa yang enak. Masa yang enak bagaimana? Karena di situ belum campur tangan luar, belum ada. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pada masa yang sulit. Sulit bagaimana? Sudah masuk kaum munafik yang sangat banyak. Dari luar Timur Tengah, maksudnya dari luar Mekah, dari luar Madinah. Orang-orang yang menginginkan kekuasaan, hidup di masa sulit. Makanya ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib didatangi radhiyallahu anhu oleh seorang munafik di masa beliau, bukan sahabat ya, bukan sahabat, dan bertanya, "Wahai Khalifah Ali, kenapa di masamu itu kok banyak terjadi kekacauan? Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq. Tenang, damai, kok di masamu itu banyak kekacauan?" Jawabannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Karena di masanya Abu Bakar As-Siddiq itu orang-orang yang hidup orangnya seperti aku. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu yang hidup di masyarakat itu orangnya seperti aku, dan di masaku yang hidup orangnya seperti kamu." Paham maksudnya enggak? Di masanya Abu Bakar As-Siddiq yang hidup orangnya seperti aku, orang yang soleh, yang luar biasa, yang bagus, ahli ibadah, yang taat, yang mengejar akhirat. Di masaku yang kebanyakan hidup orangnya seperti kamu ini yang hubud dunia, yang cinta kekuasaan dan lain sebagainya. Makanya ruwetnya seperti itu. Banyak kekacauan itu karena ada kaum munafik yang masuk. Sehingga ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib diletakkan pada posisi yang terakhir dari Khulafa Ar-Rasyidin, itu hikmatullah yang luar biasa. Dan gak ada judulnya sahabat Nabi terus meri-merian itu, iri-irian ya. Dah dia ngambil kekuasaanku, gak ada. Dan gak ada judulnya Ali bin Abi Thalib gila kekuasaan, gak ada. Ya tidak? Tidak ada. Beliau yang membaiat Sayyidina Utsman bin Affan juga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau ada orang ngaku cinta pada Nabi, gak cinta pada keluarga Nabi itu palsu. Dan termasuk keluarga besar Nabi adalah mertua-mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mertuanya Nabi. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW? Coba dipelajari sejarah. Di awal sulit-sulitnya Islam, ketika Rasul itu sejumlah sahabat memproklamirkan Islam di depan Ka'bah, Rasul diserang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melindungi Rasulullah. Beliau dipukul sampai hancur wajahnya, sehingga susah dikenali ini Abu Bakar atau bukan. 3 hari tidak sadarkan diri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu 3 hari enggak sadar diri. Dalam kondisi seperti itu, ketika beliau siuman, ibunya di sampingnya itu ngawasi bagaimana kondisi anak saya. Begitu siuman sadarkan diri, tidak mengeluhkan, aduh kepalaku sakit, aduh gigiku sakit, tidak mengeluhkan seperti itu. Yang keluar dari lisannya cuma kalimat, bagaimana keadaan kekasihku Muhammad SAW. Yang dipikirkan Rasulullah. Dikasih tahu sama ibunya, udah kamu makan, kamu biar sehat dulu, saya tidak akan makan sebelum saya bertemu kekasih saya Muhammad SAW. Sampai akhirnya dikatakan Rasulullah sehat, dibawakan sahabat Rasulullah selamat. Beliau, saya tidak akan puas sebelum melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW. Akhirnya beliau malam-malam dituntun keluar dalam keadaan baru siuman dan luka parah. Cuman pengen ketemu Rasulullah SAW. Setelah ketemu Rasulullah baru mantap, Rasulullah selamat. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi jangan sekali-kali mencela, su'dzon, prasangka buruk pada sahabat. Ada sedikit rasa enggak suka sama sahabat, tidak mungkin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Jadi kalau merasa dapat rahmat itu tipu daya setan. Tipu daya setan. Kenapa? Lawang sama Abu Bakar As-Siddiq enggak suka. Mertuanya Rasul enggak aku suka. Sama sahabatnya Rasul enggak suka. Sama yang ngumpulkan Al-Qur'an enggak suka. Jenengan suka enggak suka, yang ngumpulkan Al-Qur'an jadi satu mushaf itu pertama kali adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertama kali itu beliau yang punya upaya. Panjang nih kalau kita bicara kemuliaan para sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, semua itu adalah bagian dari orang-orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, empat ini yang paling utama dibanding semua sahabat. Nah, kemudian keluarga Nabi. Ini ada selawat wa afdhalis sahbi wa khairi ali. Sahabat yang terbaik dan keluarga yang terbaik. Keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi itu siapa? Yang dimaksud keluarga Nabi itu siapa? Ada yang mengatakan fi maqami doa, kalau berdoa, ya Allah rahmatilah keluarga Nabi, ya Allah limpahkan selawat kepada keluarga Nabi. Ada yang mengatakan kalau dalam maqam doa, keluarga Nabi itu semua mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Artinya semua muslimin muslimat masuk keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi pendapat ini kurang kuat. Nah, yang terkuat keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Man hurima alaihi shadaqah yakni zakat. Mereka yang tidak boleh menerima uang zakat atau harta zakat. Kenapa enggak boleh menerima zakat? Memang itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh menerima zakat. Terus sekarang boleh enggak keluarga Nabi ini terima zakat dalam kondisi-kondisi tertentu, maka diizinkan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu diizinkan. Tapi kalau Sina Hasan, Sina Husin, Fatimatu Zahra, Ali bin Abi Thalib, maka mutlak tidak boleh menerima zakat. Keturunan mereka diizinkan menerima zakat dalam tanda petik. Tanda kutip. Kalau dulu itu ada Baitul Mal. Baitul Mal itu nanti ada sebagiannya sekian persen itu untuk keluarga Nabi. Tapi Baitul Mal sekarang enggak jalan, enggak ada. Jadi kalau ada keluarga Nabi yang susah, ya, terus dikasih zakat, boleh enggak? Sebagian ulama membolehkan. Tetapi alangkah baiknya kalau keluarga Nabi jangan dikasih uang zakat. Jangan dikasih uang sedekah. Terus dikasih apa? Kasih hartamu sebagai hadiah. Kasih hartamu sebagai hadiah. Karena zakat itu kan wajib. Zakat itu wajib. Sedekah ini judulnya kita pengen selamat, pengen jadi tambah banyak, ada pengen yang lain. Tapi kalau hadiah itu muncul karena cinta. Hadiah itu muncul karena cinta. Makanya Rasul bersabda sallallahu tahadau tahabbau, salinglah kalian berikan hadiah, kama qala sallam, maka kalian akan saling mencintai. Kita disuruh saling ngasih hadiah. Nanti kalau kita sering ngasih hadiah, menimbulkan cinta dari di diri orang yang kita beri hadiah, dan orang lain yang menyaksikan akhlak kita yang baik itu akan timbul cinta. Makanya sepatutnya untuk keluarga Nabi jangan kasih zakat, jangan kasih sedekah, kasih hadiah. Karena kalau sedekah mungkin enggak banyak, zakat cuman sedikit. Kalau hadiah itu bisa banyak. Seperti itu. Yang dalam keadaan susah itu ya, yang enggak mampu, maka jangan kasih zakat, sedekah, kasih hadiah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa keluarga Nabi? Al-Nabi, Alin itu siapa? Al-Nabi adalah mukminin, orang-orang beriman dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Keturunannya itu semua adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk diantaranya kalau di negara kita ini di Indonesia, keluarga Nabi yang dimaksud termasuk wa itrotih dan keturunannya etir ya, ain ta ra ta marbutah itrah. Itrah ini anak keturunan, anak cucu. Yang dimaksud anak cucu Nabi dan itu bagian dari keluarga Nabi adalah mereka yang nasabnya dari pihak ayah. Dari pihak ayah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya dikenal kalau di Indonesia dengan sebutan Habib. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Habib, ya. Atau kalau wanitanya sebut Syarifah, ya. Di Indonesia. Nanti kalau di Mesir lain lagi. Ya, di Mesir lain lagi. Di Lebanon lain lagi. Di Indonesia dengan di Yaman Hadramut sama itu. Habib sebutannya Habib. Nah, tidak semua orang yang dipanggil Habib itu keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi enggak usah disebut Habib, walaupun dipanggil Mas, Kang, ya, dipanggil seperti itu ya tetap keturunan Nabi. Paham? Tidak semua orang yang disebut Habib itu keturunan Nabi. Setiap keturunan Nabi, walaupun julukannya itu Kang, julukannya itu Pak, julukannya itu siapa misalnya? Hah? Bang gitu kan ya? Bang Novel gitu ya? Bang Novel atau Bang Ali atau Bang Muhammad atau Bang Salman atau siapa namanya? Panggilannya Bang, tapi dia nasabnya bersambung pada Nabi SAW, maka itu dia seorang Habib, meskipun tidak dipanggil Habib. Habib itu cuman julukan yang diberikan orang-orang di masa akhir. Zaman Nabi enggak ada julukannya Habib. Habib Ali bin Abi Thalib enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Atau Habib Hasan, Habib Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya tidak, tidak ada. Julukan itu muncul di masa-masa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di zamannya itu, sekitar 400 tahun yang lalu dipanggil Habib. Sebelumnya apa? Syekh. Sebelumnya panggil Syekh itu guru besar. Ya, ulama-ulama besar. Nah, kalau di Indonesia secara umum Habib itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu saya terangkan. Ini bab yang menarik. Ya, bukan karena saya ini Habib, bukan ya. Memang kan sempat terjadi kerancuan dulu. Itu apa namanya? Habib Novel buronan buronan polisi gitu kan. Padahal yang jadi buronan polisi itu orang namanya Novel dan dia bukan Habib. Dia bukan Habib. Karena wajahnya wajah Timur Tengah, ya pakai jubah, pakai imamah, bergerak dakwah, kemudian oleh masyarakat di sekitar dikira Habib, dipanggil Habib, sehingga dikenal Habib Novel. Kalau Habib Novel ini Habib Novel nih. Ya, artinya saya nasab dari pihak ayah dan dari pihak ibu nyambung terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya jadi Habib apa? Banyak manfaatnya. Ancamannya apa? Wah, kehepol. Jadi manfaatnya banyak, ancamannya juga banyak. Kalau untuk saya bicara ancamannya saja, lah untuk jenengan bicara manfaatnya. Paham ya? Untuk seorang Habib dia harus mempelajari ancaman-ancaman yang Allah berikan pada Habib itu apa? Di antaranya, Habib itu kalau dosa double dosanya. Jenengan ngelirik cewek, dosa kan? Ya, kalau mendelik nambah dosanya. Kalau anak cucu Nabi kok ngelirik cewek dideleng gitu, dosanya double. Lah jenengan mau dikasih dosa double? Enggak mau kan? Artinya tanggung jawabnya ke Allah jauh lebih besar. Itu kan berlaku pada istri-istri Nabi Muhammad SAW, di Al-Qur'an disebutkan. Kalau kalian tuh berbuat baik pahalanya 2, kalau berbuat salah juga hukumannya 2 kali lipat. Ya termasuk apalagi Habib itu enggak boleh terima zakat. Oh, itu enak atau enggak enak itu? Terima zakat enggak boleh gitu ya. Yang kuat, pendapat yang kuat seperti itu. Kecuali ya, kecuali kalau kondisi-kondisi tertentu. Semua itu ada pengecualiannya. Terus manfaatnya jadi Habib apa gitu? Jadi turunan Nabi apa manfaatnya? Perlu diketahui, akhir zaman ini muncul golongan-golongan tidak percaya anak cucu Nabi ada. Hati-hati sama golongan seperti itu. Anak cucu Nabi itu enggak ada, Habib itu enggak ada. Spodowe menungso nih, spodo-podo menungso, kulite yo podo. Yang jenengan sama-sama punya kulit, kambing juga punya kulit, mau disamakan kambing? Gitu. Gak bisa kan ngukur, sama-sama punya kulit, gak bisa, itu bukan ukuran. Kadang ada orang, dua orang sama-sama punya kulit, sama-sama ganteng, tapi mohon maaf yang satu sakit jiwa, apa sama? Ya gak bisa. Oh ini manusia, yoki menungso, ini normal, yang ini sakit jiwa. Seperti itu. Sama-sama punya kulit, sama-sama punya daging, sama-sama punya punya nyawa, punya roh, punya akal, punya amal. Tapi manusia itu diberi Allah satu dengan yang lain kelebihan. Satu dengan yang lain kelebihan. Beranikah Anda mengatakan Nabi itu sama saya sama? Berani ngomong seperti itu? Woi menungso saya paling kuat, kurang ajar sak dunia. Nabi itu dengan saya sama. Sama dari mana? Kulitnya aja beda kok. Kulit Nabi itu sama kulit lain-lain. Kulit jenengan sama Kanjeng Nabi SAW itu bedanya luar biasa. Kanjeng Nabi itu kulitnya kalau kena air, airnya jalan. Sehingga Rasul itu air cuman sak cepuk kecil cukup buat wudhu. Wudhu seluruh tubuh cuman air sak gelas kecil cukup. Kenapa? Airnya itu kalau kena tubuh ngalir asyik. Kemudian apalagi kulit kita ngeluarkan keringat, baunya badek, gak enak. Kalau kulitnya Rasulullah SAW mengeluarkan keringat, aromanya lebih harum dari parfum yang paling harum di dunia. Itu baru keringat yang keluar dari kulitnya. Mau disamakan dengan kulit kita-kita ini? Gak bisa. Jangan ikut aliran yang dikit-dikit ngomong, oh Nabi itu sama dengan kita. Sama-sama manusia. Anak cucu Nabi itu gak ada. orang yang aku Habib itu palsu. Tidak ada itu Habib-Habib itu tidak ada. Sepodo aja lah. Habib itu podo sama kita semua. Yang ngomong seperti ini itu muncul dari iri dan dengki. Dari iri dan dengki. Kenapa? Dia lahir bukan jadi Habib. Makanya dia iri sama orang yang jadi Habib. Sehingga mengatakan Habib itu tidak ada. Turunan Nabi tidak ada. Orang yang mengatakan turunan Nabi tidak ada, dia langsung berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al-Quran jelas mengatakan inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba dibuka di tafsir ketika menjelaskan asbabun nuzul surat ini. Surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu ketika Rasul diledek sama orang-orang kafir. Rasul dilecehkan oleh orang-orang kafir. Muhammad SAW itu enggak punya anak keturunan. Anak lakinya pada mati semua, enggak punya anak keturunan. Putus keturunannya. Maka Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang meledak kamu, yang menghina kamu, yang mencaci kamu, yang merendahkan kamu, mengatakan turunanmu putus, justru turunannya dia yang putus. Turunannya dia yang akan putus. Dipastikan Allah putus turunannya. Meskipun dia punya anak laki, punya cucu laki, coba lihat aja nanti. Turunannya berapa? Putus. Gak nyambung. Beda dengan turunannya Rasulullah SAW, dari zaman Nabi sampai sekarang nyambung di seluruh dunia. Ada di mana? Ada di mana-mana. Gak putus turunannya. Terus ada, terus ada, terus ada, terus ada. Nyambung. Musalsal, sanad, silsilahnya itu nyambung terus ke atas. Itu keistimewaan yang Allah berikan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang tidak mau mengakui anak cucu Nabi, sama saja dia tidak mau mengakui wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu anak cucu Rasul itu kan dari Fatimatuz Zahra. Gimana? Biasanya kan turunan dari anak laki, kok Rasul dari anak perempuan? Dari Fatimatuz Zahra. Al-Qur'an yang jadi dalil. Ya. Memang Rasul mengatakan semua nasab dan sabab akan terputus kecuali nasabku. Itu Rasul yang ngomong. Jadi kalau enggak percaya berarti enggak percaya sama Rasul. Semua nasabku tidak akan putus, akan nyambung ila yaumil qiyamah. Dan nasabku itu bersambung kepada Fatimatuz Zahra, Fatimah putriku. Ya, nyambung kepada Fatimah putriku. Lah kok bisa seorang putri menyambung nasab bapaknya? Ini kekhususan. Di dunia ini cuma dua manusia yang dikasih kekhususan, seorang putri yang nyambung nasab terus ke atas. Ya. Siapa itu? Isa bin Maryam. Nabi Isa binnya kemana? Isa bin siapa? Bin Maryam. Maryam itu laki atau perempuan? Perempuan. Ini sumbernya Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran sudah mencontohkan Nabi Isa itu nasabnya oleh Allah disambungkan bin Maryam. Allah yang mengiklankan. Isa bin Maryam. Diiklankan sama Allah. Isa anaknya Maryam. Isa anaknya Maryam. Isa anaknya Maryam. Bukan dikatakan Isa, bapaknya memang kan gak ada itu. Tapi gak, ibunya gak dihilangkan sama Allah. Justru disambungkan nasabnya ke Anbiya wal Mursalin ke atas lewat Sayyidatuna Maryam. Ya, Maryam ini anaknya Imran. Terus ke atas tuh, nyambungnya dari situ. Dari ibunya yaitu Maryam. Fatimatuz Zahra, anak cucu Rasul, nyambungnya juga kepada Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Nah, saya pengen ungkap satu fakta yang dihilang-hilangkan oleh sebagian orang. Jadi ada sebagian orang itu yang menghilangkan fakta. Kadang orang itu ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Yuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi fakta di Al-Quran dan Sunnah dihilangkan. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, katakan pada mereka semua, aku gak minta apa-apa ilal mawaddata fil qurba. Ya. Enggak minta ganjaran, enggak minta imbalan atas dakwahku ini, ilal mawaddata fil qurba. Kecuali rasa cinta fil qurba. Tafsirnya macam-macam nih fil qurba, tapi di antara tafsirnya fil qurba yakni kepada keluargaku. Kalian mencintai keluargaku, itulah imbalan yang aku harapkan. Ini ayat Al-Qur'an yang nyuruh ngomong Allah. Rasul enggak mungkin ngomong begini, cintai keluargaku, kalau enggak disuruh Allah enggak mungkin. Tapi karena Allah pengen nunjukkan kepada umatnya, kalau kamu pengen mendapatkan derajat yang tinggi, ini loh yang menjadi imbalannya Rasul yang kamu kejar. Illal mawaddata fil qurba. Ini yang diminta Rasul. Kecuali cintai keluargaku. Jadi kalau ada orang yang mencintai keluarganya Rasulullah SAW, itu membuat Rasulullah senang. Karena yang diharapkan Rasul yaitu jerih payahnya, capeknya, lelahnya, enggak minta apa-apa, enggak. Enggak minta pangkat, enggak minta derajat, enggak minta harta, enggak minta apa, cuman sayangi keluargaku, cintai keluargaku. Itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita hidup ini. Kita ini hidup pengennya apa toh? Paling pokok, ya udah kamu sayang sama keluarga saya, cintai keluarga saya. Ya itu yang saya harapkan. Ya itu yang paling menyenangkan hati saya. Orang kalau seisi keluarganya disayangi, orang kan seneng toh ya. Misal jenengan punya anak, anaknya disayang-sayang orang, masya Allah lucunya, pinternya anak ini, diciumin, seneng nggak? Seneng. Kalau anaknya dimaki-maki, wah anak, waduh, anaknya siapa ini itu? Jenengan dengarkan, sakit hati nggak? Sakit hati. Lah sekarang kalau ada orang yang menghina anak cucu Nabi Muhammad SAW, lah kira-kira Kanjeng Nabi sakit hati nggak itu? Kalau Kanjeng Nabi nggak sakit hati, Allah yang marah gitu. Karena ini anak turunan cucunya, anak turunan Rasulnya, kok dihina, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Memang bab ini sepatutnya yang jelaskan bukan saya. Karena notabene saya seorang Habib gitu ya, mestinya gak pantas kok Habib menjelaskan tentang Habib gitu kan. Tapi karena babnya ini, ya bab tentang ini ya memang harus dijelaskan. Ya, bukan karena saya pengen dicintai, pengen disayangi, enggak gitu ya. Capek dicintai surat aja capek saya gitu. Jangan kira dicintai itu enak. Enak enggak dicintai? Enggak enak. Mau tidur diparani, ya kan? Mau makan dikerumuni, gitu kan? Diajak ngobrol. Coba jangan dicintai satu orang. Misalnya ibu tuh dicintai anaknya. Kemana-mana anaknya ngintil, ikut. Terus mama, gitu misalnya. Ya. Kemana-mana itu ya. Papa, papa, ibu ngintil terus. Ini anaknya saking cintanya enggak mau lepas dari bapak sama ibunya. Itu buat bapak ibunya enak atau enggak enak? Jujur. Enggak enak atau? Kenapa gak enak? Ribet, terlampau dicintai. Jadi jangan dikira dicintai itu enak. Ya, dicintai itu ya enak, tapi ya ora enak. Konsekuensinya sangat sangat banyak. Dan jangan dikira seorang Habib itu minta dicintai. Ya, jadi kalau jadi Habib ini minta dicintai, Habib minta disayang, enggak ada seperti itu. Itu tuduhan, itu namanya fitnah, itu namanya prasangka negatif. Ya, itu namanya pikiran yang buruk. Ulah Habib ini minta dicium-cium tangannya. Enggak ada Habib kok minta dicium-cium tangannya. Jenengan sudah di sini praktek jadi Habib yang diciumi tangannya 1 jam saja. Saya nanti kumpulkan orang silakan cium tangannya. Itu nanti berbagai bentuk orang cium tangan buat Anda pingsan sekalian. Kalau orang cium tangan itu macam-macam, ada yang begini, itu masih mending punya akhlak. Ada yang cium tangan begini. Kacau atau enggak kacau? Kacau. Ada lagi yang cium tangan jempol kita tuh dimasukkan mulutnya. Ini kan naudzubillah amin min dzalik. Jadi enggak ada Habib tuh minta diciumin tangannya. Wah, minta begini enggak seperti itu. Itu kan orang yang enggak suka kemudian mengeluarkan statement-statement yang negatif. Habib tuh minta dibeginikan, Habib tuh minta dibeginikan, Habib minta dibeginikan. Enggak ada, semua itu tidak ada. Tapi sebagai seorang mukmin, saya ini, saya seorang Habib juga saya cinta pada Habib yang lain. Kenapa? Karena itu perintahnya Allah, cintai keluarga Nabi. Dan Rasul mengatakan, pengen cinta aku, cintai anak keturunanku. Dan saya pengen tuh dapat cintanya Rasulullah. Saya itu sangat mencintai anak saya, bukan karena saya, karena saya lihat ini cucunya Nabi. Jadi saya itu kalau nyiumi anak saya, bukan sebagai anak, ini cucu Nabi. Saya ciumi sebagai cucu Nabi. Ya memang rada aneh atau saya? Paham? Jadi saya ngelayani anak saya, bukan karena saya bapak mau ngelayani anak Anda. Saya ngelayani anak saya dengan kacamata saya melihat ini cucunya Nabi. Jadi saya pengen memuliakan karena saya pengen dapat itu cintanya Nabi Muhammad SAW. Saya merasa dengan sholat saya, dengan puasa saya belum bisa maksimal. Tapi kalau menciumi anak ini, menyenangkan itu kan bisa maksimal. Bisa maksimal. Jadi saya niati saya senang kena anak saya bukan karena anak saya. Tapi karena dia cucu Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Itu. Jadi bukan Habib minta di Habib-Habib kan enggak. Justru seorang Habib itu harusnya berusaha mencintai Habib yang lain, mencintai ulama yang lain, mencintai umat yang lain. Sementara menjelaskan kepada umat posisi seorang Habib, memang umat harus tahu. Ya, umat harus tahu. Nah, ini kadang ditutup. Jangan kasih tahu. Jangan ngerti yang satu ini, jangan ngerti, jangan ini bahaya nanti ini begini. Wah, nanti ada apalagi yang takut kalah saing. Nah, ini repot ini, penyakit ini. Wah, nanti kalau tahu itu Habib kemulaan begitu, ini semua kepada ke Habib-Habib ini repot nih. Kita enggak dapat nih hubud dunia nih. Ini orang begini model hubud dunia, cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan. Jadi di hadis itu disebutkan. Ya, hadis. Hadis ini disebutkan dalam berbagai riwayat. Ya, dalam berbagai riwayat. Di antaranya saya akan bacakan riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Hakim. Ya, Muslim, Tirmidzi dan Hakim. Bunyinya di antaranya seperti ini. Ini ada bab kitab Fadha'il Ahlul Bait Ridwanullah Alaihim, keutamaan Ahlul Bait. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Mustashfa. Al-Mustashfa ini kitab kumpulan hadis. Ya, kumpulan hadis. Pernah disebutkan ada orang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Orang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Siapa yang mau sofa, Rasul mengatakan siapa mau dapat kejernihan hati, maka hendaknya dia baca ini. Baca kitab ini, kitab kumpulan hadis ini. Dari namanya Al-Mustashfa. Bisa menyembuhkan dirinya, menjadikan hatinya suci. Di bab ini disebutkan keutamaan-keutamaan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yawma Arafah. Dari sinat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ketika Rasulullah haji, ketika di Arafah, aku melihat. Jadi aku melihat Rasulullah SAW bahwa ala naqatil qaswa yakhthubu, di atas untanya al-Qaswa Rasulullah menyampaikan ceramahnya di Arafah itu ya. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata. Jadi Sayyidina Jabir itu bukan cuman melihat, tapi melihat dan mendengar. Nah, ada orang melihat tapi tidak mendengar karena posisinya dan situasinya. Ini melihat dan mendengar. Sampai diceritakan Rasulullah di atas untanya. Itu kan berarti kan perhatiannya luar biasa. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas. Di haji di Arafah. Kira-kira penting atau enggak penting yang disampaikan itu? Hari Arafah ini kan hari yang paling penting bagi orang yang haji. Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Jadi orang kalau haji terus kemudian enggak hadir di Arafah namanya enggak haji itu. Al-Hajj Arafah, haji itu Arafah, intinya di Arafah. Berarti yang disampaikan Rasul di Arafah itu informasi yang paling penting. Pentingnya luar biasa. Rasul menyatakan, "Ya ayuhan nas, hei umat manusia." 124.000 orang itu. Rasul sampaikan, "Inni qad taraktu fiikum ma in akhadtum bihi lan tazillu." Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian semua sesuatu yang kalau kalian ambil dan pegang dengan erat, kalian tidak mungkin tersesat selama-lamanya. Gak mungkin tersesat kalau dipegang dengan erat. Apakah itu? Kitabullah. Yang pertama Al-Quran kitabullah. Wa itrati ahla baiti. Dan itrahku, anak keturunanku, keluargaku. Jadi Rasul itu mengatakan dua hal yang gak boleh ditinggalkan itu. Al-Quran dan itrahnya. Al-Quran dan keturunannya. Tapi selama ini yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang Al-Quran dan sunnahnya. Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku. Tapi hadis yang menyebutkan Al-Quran dan keluargaku seperti dihilangkan. Dihapuskan, jangan disebutkan. Orang jangan tahu. Ini kan sebuah apa ya, upaya menutupi fakta kepada umat. Nah terus kenapa di hadis ini Rasul menyatakan Al-Quran dan itrohku dan keluargaku. Di hadis yang lain Rasul mengatakan Al-Quran dan sunnahku. Itu menunjukkan bahwasannya keluarga Rasul itu punya peran yang sangat besar untuk menjelaskan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat kalau mau belajar sosok Nabi secara sempurna ya harus lewat keluarganya. Karena Rasul itu selain bergaul dengan sahabat secara umum di luar, Rasul itu banyak bergaul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan cucunya, dengan menantunya. Informasi yang lengkap ada pada keluarganya. Jadi kalau pengen tahu benar ajaran Rasulullah SAW, ya ambil dari Al-Quran, dari sunnah baik para sahabat dan juga dari keluarganya. Dalam hadis yang lain, ya itu riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Tirmidzi yang lain juga disebutkan, An Abi Sa'id wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu, jika kalian pegang benar ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku nanti. Apakah itu ahaduhuma a'dham minal akhar? Yang nomor satu ini lebih agung dari yang lain. Yang satu lebih agung dari yang lain. Kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i lal ard. Yaitu kitabullah, tali yang terbentang dari langit menuju sampai ke bumi. Pegang betul Al-Quran ini. Itu yang nomor satu yang paling utama. Kemudian yang kedua apa? Wa itrati ahlu baiti. Anak keturunanku, ahli baitku, keluargaku. Walayyastariqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya ini Al-Quran dan keturunanku tidak mungkin berpisah. Tidak mungkin berpisah. Sampai nanti mereka itu mendatangi aku di haud, di telaga Al-Kautsar. Di telaganya Rasul. Sampai dikasih minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanduru kaifa takhlufuni fihima. Maka Rasul menyatakan, "Fanduru, lihatlah diri kalian masing-masing. Nanti setelah aku tinggal kalian, bagaimana perlakuan kalian kepada keluargaku? Bagaimana perlakuan kalian kepada Al-Qur'an? Bagaimana perlakuan kalian kepada keduanya, kepada Al-Qur'an dan keluargaku?" Rasul suruh perhatian. Artinya, kalau kita sayang sama Rasul, harus pegang Al-Qur'an dengan benar dan harus menghormati keluarga Rasul dengan benar. Jadi bahaya. Kadang itu orang yang amalnya luar biasa hancur ya, karena meremehkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan mengatakan, oh yang penting kan saya sama Allah. Lah Allah udah ngajarin kamu suruh cinta Rasul. Kalau kamu gak cinta Rasul ya gak dipakai sama Allah. Allah gak butuh, memangnya Allah butuh amal kita. Islam tuh gak sepotong-sepotong. Islam tuh suatu bagian yang sempurna. Saya rajin sholat. Kamu rajin sholat tapi kalau menyakitin hati orang ya hancur amalmu. Gak bisa. Oh saya udah rajin sholat, rajin puasa. Islam tuh suatu bagian yang satu dengan lain saling menyambung, bukan sepotong-sepotong. Enggak ada Islam sholat tok enggak. Haji sholat enggak. Ya, ibadahnya bagus enggak bakti sama orang tua, ya hancur. Yang penting kan saya sama Allah baik, saya sedekahnya banyak. Lah kamu sama ibumu kayak gitu kok. Kamu sama bapakmu seperti itu. Kamu mau sukses enggak mungkin bisa. Ya Allah enggak terima amalmu. Dihapus pahalanya karena besarnya dosa durhaka sama orang tua. Termasuk begitu orang ibadahnya, yang penting kan saya bagus. Saya enggak perlu kan menghormati Habib, menghormati turunan Nabi, enggak perlu. Yang penting saya ibadahnya udah bagus. Itu sama dengan orang mengatakan, saya enggak perlu menghormati ayah saya. Yang penting kan saya ibadahnya udah bagus. Sama dengan seperti itu. Bahkan lebih parah. Karena kedudukan keluarga Nabi itu di atas orang tua. Kenapa? Karena keluarga Nabi bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ini begini-begini jalan diterangkan. Saya itu sebetulnya enggak enak nerangkan, tapi ini ilmu, ilmu harus disampaikan. Bisa dipahami ya? Sampaikan. Kemudian ahibbullah lima yakhdhukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Rasulullah SAW menyatakan, cintai Allah karena Allah memberi kalian banyak nikmat. Allah ngasih nikmat terus, kasih nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat. Allah kasih. Jadi ya cintailah Allah. Ya kalau kita ingat nikmat Allah itu kan buat kita semakin jatuh cinta kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan wahibuni bihubbillah. Kalau kalian cinta Allah ya cintai aku. Kalau kalian cinta Allah ya cintai aku. Gak mungkin kita cinta Allah dok. Ya Allah yang penting saya cinta kamu ya. Kan Rasul gak penting, ngawur nih. Gak ada. Ya kalau cinta Allah harus cintai Rasul. Rasul mengatakan cintai Allah karena Allah ngasih kalian nikmat yang luar biasa dan cintai aku karena kalian cinta Allah. Kalau kalian cinta Allah ya cintai aku. Jadi kalau enggak mencintai aku ya Allah enggak nerima cinta kalian. Itu kalau kita ambil mafhumul mukhalafahnya seperti itu. Kalau enggak mencintai aku Allah enggak akan mencintai kalian. Contoh ayat Al-Qur'an. Walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka idzalamu anfusahum, ketika mendzalimi diri mereka sendiri, Allah yang ngomong, ja'uka, mereka mau mendatangi dirimu wahai Nabi, wastaghfirullah, kemudian mereka mau minta ampun untuk diri mereka, minta ampun kepada Allah, wastaghfirullah Rasul, dan Rasul mintakan ampun untuk mereka, la wajadullah tawwabur rahim, pasti mereka mendapati Allah itu maha menerima tobat, meri tobat dan maha penyayang. Syaratnya di situ mau datangi Rasul, minta ampun kepada Allah dan Rasulnya mintakan ampun. Rasulnya mintakan ampun. Allah enggak mau misah dirinya dengan Rasul, enggak mau dipisah. Allah mengiklankan ini kekasihku, ya kalian harus mencintai, enggak boleh mandang rendah, enggak boleh meremehkan, enggak boleh mandang sebelah mata. Cintai aku, ya cintai Rasulku. Maka sampai Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi. Seperti itu. Jadi Rasul menyatakan cintailah Allah karena Allah memberi kalian nikmat macam-macam, dan cintai aku karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluargaku. Kalau tadi kalian mencintai Allah karena ngasih nikmat, cintai aku karena kalian mencintai Allah, sekarang cintai juga keluargaku. Yang minta siapa? Apakah keluarga Rasul minta dicintai? Bukan. Siapa yang minta agar keluarga Rasul dicintai? Al-Quran mengatakan Allah, hadits ini Rasul minta keluarganya dicintai. Cintai keluargaku, ahlil baitku, cintai itu. Karena apa? Karena kalian lihubbi, cinta kepadaku. Jadi kalau kalian cinta padaku, ya cintai keluargaku. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku cinta Nabi, enggak cinta keluarga Nabi, itu cinta palsu. Udah jaminan palsu itu. Bahwa orangnya itu khusyuk sholatnya. Yang penting Allah, Rasul. Khusyuk saya, tahajud. Enggak mau cinta pada keluarga Nabi. Nanti dulu. Rasul tidak menerima cintanya. Rasul enggak menerima cintanya. Emang ini bab cinta itu rumit ya. Rumit. Saya kasih gambaran yang sederhana, sederhana. Misal ada seorang bapak punya teman. Temannya itu baik banget. Baik banget sama si bapak tadi. Ngasih hadiah macam-macam. Tapi temannya itu maki-maki anaknya si bapak tadi. Terus teman itu maki-maki istri si bapak tadi. Teman itu maki-maki paman bapak tadi. Saya mau nanya, bapak ini kira-kira masih mau berteman dengan orang itu tidak? Saya enggak butuh hadiah-hadiah kamu. Saya enggak butuh kebaikan kamu, saya enggak butuh senyum kamu, saya enggak butuh duduk sama kamu kalau kamu tidak bisa mencintai anak saya, enggak bisa mencintai istri saya, enggak bisa mencintai paman saya, enggak bisa mencintai bibi saya. Kalau kamu enggak bisa, ya udah, kamu bergaul dengan yang lain saja. Kalau kamu cinta sama aku, ya cintai mereka semua. Itu. Manusia itu begitu. Ya, manusia itu seperti itu. Dan terhadap Allah dan para Rasul, Allah menyatakan illal mawaddata fil qurba, sampaikan kepada mereka semua. Rasul enggak minta upah, tapi sayangi ini keluargaku itu bagian dari upah yang Allah berikan. Jadi Allah yang memerintahkan cintai keluarga Rasul itu upahnya dari Allah. Sehingga orang yang mau mencintai keluarga Rasul ini termasuk tangan-tangannya Allah. Yang dipakai sama Allah untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Berarti orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Makanya jangan heran. Orang-orang yang jatuh cinta pada keluarga Rasulullah SAW. Dengan catatan. Semua itu harus dilakukan, tidak boleh melanggar batas yang ditentukan. Mencintai tanpa membenci yang lain. Jadi kok cinta sama keluarga Rasul sepotong-sepotong, cuman cinta sama Ali bin Abi Thalib, cinta sama Fatimah Zahra, cinta Hasan Hussein, ya. Kemudian enggak mau cinta Abu Bakar Siddiq, enggak mau cinta Umar bin Khattab, ya ini cinta palsu juga. Ya. Ah, enggak mau cinta sama istri-istri Nabi yang lain, cintanya cuman Khadijah sama Aisyah, enggak mau. Sama yang lain enggak mau. Ini juga cinta palsu. Kalau mau cinta sama Rasul, ya semua keluarganya, istrinya semua. Ya, anaknya semua, menantunya semua. Semua dicintai. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu kita jelas tahu. Tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu kan jelas di neraka. Kafir. Kan begitu. Tabat yada Lahab. Kafir, jelas di neraka. Tapi karena ini pamannya Nabi, Imam Syafi'i itu kalau baca surat Al-Lahab tabat yada dilirihkan suaranya. Kenapa? Gak enak, ini paman Nabi. Kalau Allah yang ngomong pantas, kalau saya yang ngomong itu dikeras-keraskan, sepertinya saya senang ada paman Nabi yang masuk di neraka, berarti saya gak punya sopan santun pada Nabi. Jadi walaupun ini paman Nabi ini kafir gitu ya, tapi tetap dihargai dari sisi kekeluargaan, punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu akhlaknya ulama tuh, seperti itu. Sampai tingkat seperti itu. Memang ini susah diikutin. Ini kan luar biasa. Saya ketemu kiai kalau baca surat Al-Lahab dia wakilkan orang lain. Khataman Quran tuh kalau baca surat Al-Lahab diwakilkan orang lain. Akhirnya saya paksa, enggak kamu yang baca gitu. Nanti dikira orang kan enggak mau baca Al-Qur'an kan repot gitu kan ya. Enggak, kamu yang baca. Ya, akhirnya beliau baca, tapi tetap pelan. Di suaranya dilirihkan. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masih dalam batasan. Bagus yang gitu boleh. Nah, yang enggak boleh ini yang keluar batasan. Keluar batasan sampai mencaci, memaki keluarga Nabi yang lain karena mencintai sebagian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Kita ahlu sunnah wal jamaah mu'tadil, tengah-tengah. Semua keluarga Nabi kita cintai. Paham ya? Jangan jadi golongan yang mencintai sebagian tok. Ada itu. Kadang menyebut dirinya madhab ahlul bait. Oh, kami ini pengikut ahlul bait. Pengikut ahlul bait ya semuanya. Jangan dipotong-potong. Masa ahlul bait yang diambil cuma Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu kan keturunannya. Yang lain enggak mau. Sama Sayyidina Uthman enggak mau, sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak mau. Nanti kalau baca qasidah, itu ada qasidah apa namanya itu? Inna fil jannati nahran min laban li Aliin wal Hasani wal Husain gitu kan? Itu kalau baca qasidah itu dibacanya cuma itu toh. Nanti yang buat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman Ali itu kan Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar kelengkapan qasidahnya ada kan? Tapi itu enggak dibaca. Kenapa? Enggak mau soalnya. Gak mau, maunya cuma sama yang empat ini, yang lain gak mau. Ini namanya ghulu. Cinta yang berlebihan yang keluar dari batasan yang disyariatkan. Yang seperti ini sesat. Yang seperti ini sesat. Bisa dipahami ya? Ya. Tapi jangan pernah musuhin orang. Saya ngomong gini bukan karena musuhin orang loh ya. Ini bab akidah, kita menjelaskan mana yang betul, mana yang salah. Masalah person manusia-manusianya tidak boleh kita musuhin. Siapapun orangnya jangan dimusuhin. Tugas kita itu dakwah. Ya, dakwah bukan musuhin orang. Menyampaikan dengan tegas iya. Tegas sampaikan, oh ini enggak boleh, oh ini salah, oh ini enggak betul, oh ini betul. Tapi ya harus dengan ketemu orangnya itu ya dakwah gitu loh. Jangan terus kemudian musuh gitu. Wah, ini enggak suka sama keluarga Nabi. Wah, ini kacau ini. Justru tunjukkan akhlakmu. Contoh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Markanya Al-Idrus. Lagi ceramah. Ceramah depan muridnya ribuan gitu. Datang satu orang yang enggak suka sama keluarga Nabi. Enggak suka gitu. Langsung maki-maki, "Kamu tuh Habib apa kamu? Tuh kamu tuh mau apa?" Caci maki depannya ribuan orang. Ini orang nekat atau gila nih? Di antara nekat dan gila itu hampir sama soalnya. Ya. Murid-muridnya mau marah, Habibnya ngomong, "Stop." Didengarkan baik, sudah selesai. Kalau ada lagi silakan di apa disampaikan dengan santun. Nah, sampaikan. Udah, saudaraku maaf gitu ya. Tentang diriku yang belum kamu ketahui masih banyak. Tentang diriku yang belum kamu ketahui masih banyak. Semoga kesalahanku diampuni Allah dan kalau yang Anda omongkan itu benar, semoga aku ini diampuni Allah. Tapi kalau enggak benar, semoga jenengan juga diampuni. Allah Subhanahu wa taala, murid-murid kita doakan ya. Semoga saya diampuni, dia diampuni, kita semua diampuni. Sama nangis dongonya. Betul-betul khusyuk gitu. Akhirnya maki-maki itu ikut nangis. Enggak, kamu Habib benar, kamu ini orang soleh, kamu orang baik. Ya, harus tunjukkan akhlak, jangan dimusuhin, tapi tunjukkan akhlak. Faham maksudnya ya? Faham. Nah, ini gambaran tentang bagaimana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kemuliaan yang luar biasa. Suka enggak suka itu Allah yang ngasih. Kalau kita enggak suka yang ditentukan Allah berarti kan kita musuhin Allah kan ya. Kita musuhin Allah. Nah, ini kok dilebihkan? Kok dibedakan keluarga Nabi kok beda? Lah yang Allah juga bedakan ini ada yang jadi nabi ini bukan nabi kok itu ya Allah yang milih kok. Allah yang milih. Nah, ini kok dikasih kemuliaan? Nah, orang laki itu dikasih kemuliaan di atas perempuan juga enggak protes kok ya. Ya Mbak ya. Orang laki itu kan dikasih kemuliaan di atas orang perempuan. Contoh, orang laki boleh poligami. Coba kalau perempuan mau poliandri, boleh enggak? Jangan ngomong, enggak adil, saya mau poliandri. Oh, enak aja, laki yang boleh nambah, perempuan enggak boleh nambah. Enggak boleh begitu, ini aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita taslim, udah pasrah. Ya Allah, kamu ngatur gitu, sami'na wa ato'na. Umat tuh gitu tugasnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, sampai di sini bisa dipahami. Ini keluarga Rasulullah SAW. Punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu keistimewaan, sholat tidak akan sah. Sehebat apapun orang itu sholat, sebelum dia mau sholawat pada keluarga Nabi. Jadi kalau ada orang sholat, walaupun sholatnya khatam Al-Quran dalam satu rakaat, tapi ketika at-tahiyat, untuk salam at-tahiyat akhirnya. Dia cuma ngucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Dia ngucap seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi. Sama Allah tidak diterima. Ora gelem nampa. Enggak diterima. Kenapa? Kamu enggak cinta sama keluarga Nabi. Kamu tidak mau mendoakan keluarga Nabi. Kamu tidak mau memuliakan keluarga Nabi. Aku tidak butuh pada salatmu. Kenapa? Karena janji Allah, Allah akan menyenangkan Nabi dengan menyenangkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Gitu. Bisa dipahami? Apa yang dipahami? Selesai ini jangan cium tangan saya loh, awas. Capek saya. Paham maksudnya ya? Saya ngomong gini bukan mau cari kemuliaan, enggak usah. Enggak usah jenengan muliakan, itu Habib sudah mulia. Jadi kalau Habib cari kemuliaan itu Habib kurang gawean. Paham maksudnya enggak? Jadi kalau namanya Habib itu sudah dimuliakan Allah Ta'ala, enggak perlu cari kemuliaan lagi. Enggak perlu cari kemuliaan, sudah mulia. Mau seperti apapun dia tetap mulia. Mudeng. Emas kok minta disepuhkan aneh. Namanya emas kok minta disepuh. Emas itu ditaruh di kotoran seperti apapun dia tetap namanya emas. Tetap namanya emas. Ngapunten, ada emas 1 kilo masuk di septic tank. Jenengan suruh ngambil mau enggak? Jegur bukan lagi mau. 1 kilo. 1 kilo. Itu lihat septic tanknya atau lihat emasnya? Lihat emasnya, karena emas itu mulia. Lah kemuliaan keluarga Rasulullah SAW itu ngungkuli emas gitu, ngungkuli emas. Buat dia elek-elek, ya tetap emas ya. Walaupun enggak diakoni, ya tetap emas. Loh, yang enggak butuh pengakuan, itu Allah yang ngakui kok. Apa butuh pengakuan dari manusia? Enggak butuh pengakuan. Cuman umat tuh harus tahu, umat harus ngerti gitu, harus ngerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya pegang teguh Al-Qur'an, pegang teguh keluarga Rasul, karena kalau pegang teguh keluarga Rasul, yang megang teguh Al-Qur'an pasti dia akan selamat dunia akhirat. Ingat lo ya, Al-Qur'annya enggak boleh dilepas ya. Al-Qur'an enggak boleh dilepas. Makanya kalau kita baca manaqib para habaib yang benar-benar megang teguh Al-Qur'an, biografinya. Jadi kalau saya baca begitu saya malu pada diri sendiri. Alah, awakmu ki Habib model apa? Ya model apa itu? Saya ngomong gitu boleh, kalau jenengan ngomong gitu dosa. Alah Habib ki Habib model apa? Dosa jenengan. Kenapa dosanya? Merendahkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya harus ngomong gitu, kalau ki Habib model apa? Gitu ya. Buat saya ganjaran. Kenapa? Mau introspeksi di diri, tidak nyombongkan diri, berusaha neken diri, merendahkan di diri, ambil bagiannya masing. Masing aja ngomong ini. Aku Habib. Orang mbok ambung awas. Nah ini kurang ajar. Menama sombong ini. Ini yang sombong begini ini akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi orang itu ambil perannya masing-masing. Ya perannya sendiri. Seperti suami istri itu. Ya, kalau suami merintah istrinya, "Ayo, kamu enggak boleh keluar." Ya enggak boleh keluar. Istri jangan mentang-mentang, "Moh, aku ora gemrut be awakmu. Kamu manusia, aku manusia, metu neraka." Ya, ngeyeli bojo ini kan dosa yang luar biasa. Ketika suaminya bilang enggak boleh keluar walaupun suaminya modelnya begitu gitu ya. Jadi ya welek, biasa orangnya. Tapi dia perintahkan enggak boleh keluar ya istri ya nurut. Istri nurut meskipun istrinya ini bisa mabur. Bisa mabur, bisa terbang, bisa jalan di atas air, keramatnya luar biasa. Syariatnya Allah, kamu harus nurut sama suami, ya nurut toh. Enggak bisa ngeyeli ya dosa kamu. Masing-masing jalankan perannya, paham ya? Jalankan perannya. Seperti tadi Habib Abdullah tadi seperti itu, dia merendahkan diri, bukan justru menunjukkan saya Habib, enggak ada seperti itu. Itu namanya mikir elek. Kita berusaha menghakimi seseorang dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Jelas? 1 jam saya bicara. Oh, 1 jam itu coba lihat jamnya di atas. Jadi setengah 7 lewat dikit langsung kita mulai. Sekarang udah 7:30 ya. Ya kurang dikit kan ya. 1 jam lah kurang lebih. Kurang boleh lebih boleh ya. Ini kan bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat harus tepat. Kalau pengajian 1 jam kurang lebih gak apa-apa tuh. Kok jenengan tegang semua kenapa ini? Jangan tegang-tegang. Pernah dikasih penyampaian yang seperti ini? Belum. Dididik begini belum pernah. Kalau guru-guru dulu lebih ngeri itu didiknya. Kiai-kiai dulu ya. Kiai-kiai dulu tuh kalau didik anak-anaknya luar biasa. Gandeng anaknya tempatnya Habib gitu ya. Ini Habib mau selamat kamu harus hormati dia. Betul-betul dididik. Kalau sekarang kan orang sekarang aneh. Habib ki padha menungsone karo kowe nak ngono ya. Terus sapate mbok hargai nak. Ini ada model begitu. Habib ki ora ono nak iki. Ora ono jenenge Habib ki wis palsu itu enggak ada. Habib ki artine iki kan wong kekasih, kabeh wong ya kekasih Allah. Ini kan repot ini. Itu kan julukan. Itu julukan. Disebut Habib ya tetap Habib, enggak disebut Habib ya tetap Habib, artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mau kasih contoh. Jenengan lihat di kitab Tanbihul Mukhtarin. Tanbihul Mukhtarin. Jadi saya bicara ini bukan hawa nafsu, bukan. Tapi untuk mengingatkan sama muslim. Bagaimana perjalanannya menuju Allah Ta'ala ini biar menjadi mulus. Kecintaannya pada Allah diukur bagaimana kecintaannya pada Nabi. Dan kecintaan pada Nabi oleh Nabi diukur bagaimana kecintaannya pada keluarganya. Paham? Jadi kecintaan pada Allah diukur bagaimana kecintaan kita kepada Nabi, kan? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau cinta Allah, ikuti aku, gitu kan? Nah, diukur oleh Nabi, ngikuti Nabi itu dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau kita cuma ngikuti Nabi tanpa ada rasa cinta pada keluarga Nabi, ya udah derajatnya begini, enggak naik. Begini. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul kasih contoh, satu di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Salman radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi itu dari Persia, dari Iran. Tua. Puluhan tahun keliling dunia cari yang benar gitu kan, kebenaran. Sampai ketemu Rasulullah SAW. Masuk Islam, ikut Nabi. Cintanya pada keluarga Nabi itu luar biasa. Cintanya pada Nabi itu luar biasa. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman sudah masuk dalam golongan kami, keluarga Nabi. Padahal itu bukan keluarga Nabi. Sama Nabi dimasukkan dalam kelompok keluarganya. Karena cintanya pada Nabi dan keluarganya luar biasa. Makanya sekarang gak usah aneh-aneh ngaku-ngaku Habib begitu. Udah Habib kok ngaku Habib. Ngaku-ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi kok ngaku turunan Nabi, kan dosanya luar biasa. Siapa yang menasabkan dirinya pada orang lain aja, padahal bukan bapaknya, dia ngaku-ngaku itu bapaknya, itu gak akan mencium aroma surga. Apalagi kalau dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi kan dobel-dobel itu dosanya kan. Itu kan luar biasa. Jadilah muslim yang biasa, tapi yang cinta pada Nabi, cinta pada keluarga Nabi. Hasilnya, nanti sama Nabi dimasukkan dalam kelompok keluarganya. Oh, ini kelompok keluarga aku gitu. Karena yusharul mar'u ma'a man ahab, seseorang kan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta pada keluarga Nabi yang soleh-soleh itu, ya nanti kita dimasukkan dalam kelompoknya. Ini masuk kelompok keluarga Nabi ini, masuk kelompok keluarga Nabi ini. Akan masuk dalam gerbongnya Nabi Muhammad SAW. Harus ada jalarannya, mahabbah, cintanya harus ada. Dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, cerita ini memang agak ekstrim saya sampaikan. Sekedar pelajaran. Ya, sekedar pelajaran. Percaya harus, enggak percaya boleh. Oh, kita ini kan hidup punya hak asasi, boleh percaya boleh tidak. Termasuk dengan kajian saya ini, suka ya boleh, enggak suka juga boleh. Membenarkan boleh, menyalahkan juga boleh. Faham ya? Jadi saya itu punya prinsip gitu. Orang mau suka sama saya boleh, mau benci juga boleh. Karena yang benci kan ya hatinya dia sendiri, yang suka hatinya dia sendiri. Saya enggak mau ngatur-ngatur hatinya orang gitu kan. Cuman kita diajarkan oleh Allah untuk tidak membenci siapapun. Ya. Untuk tidak membenci siapapun. Kalau kita benci ya kita nanti akan dapat jatah dari hasil benci kita itu. Dapat imbasnya sendiri. Kita disuruh membenci kemaksiatan, bukan orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu kita suruh nyayangi, suruh mendoakan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Wa in lam yastati, kalau dia enggak bisa, rubah dengan apa itu? Lisan. Kalau enggak bisa, rubah dengan hati. Nah, terus dengan tangan itu tugasnya siapa? Aparatur negara, polisi, TNI, Polri, atau orang-orang yang ditunjuk sama negara. Itu gunakan tangan kekuasaan. Jaksa, hakim, pengadilan, ya. Nah, kalau kita tato nyegel kantor kan enggak boleh. Ya, terjadi nanti kan enggak pas. Kemudian dengan lisan siapa? Ulama. Ulama tugasnya tadi itu dengan lisannya, lihat orang enggak benar nasihati dengan lisan. Tapi harus ulama. Sembarangan orang ngomong pakai lisan jadinya tambah parah itu kemaksiatan. Misalnya ada orang mabuk. Mabuk kamu neraka. Wah, yang mabuk marah, akhirnya jadi bunuh-bunuhan. Pembunuhan, mabuk sama bunuh itu dosanya lebih besar membunuh kan. Menghilangkan nyawa. Gara-gara apa? Gara-gara ini orang nasihatin tapi gak punya ilmunya. Ya, gak punya ilmunya. Dia punya ilmu, tapi cara nasihat itu harus ada ilmunya lah lagi. Nah, kita bukan ulama, nyampaikan juga gak bisa, nasihatin gak bisa. Terus bagaimana? Dengan hati. Dengan hati itu bagaimana? Ya dongakno. Malam bangunlah. Ya Allah, tolong sadarkan saudara saya yang lagi dalam keadaan mabuk, yang lagi kecanduan narkoba, yang lagi berzina. Tolong ya Allah, sadarkan para koruptor. Itu dengan sayang, dengan cinta. Nah, kalau enggak punya sayang, enggak punya cinta, yang ada benci, doa dengan benci enggak jadi. Ya, doa itu harus dengan dengan sayang. Kekuatan umatnya Rasulullah di situ, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan sayang. Dalam Tanbihul Mukhtarin disebutkan ada seorang sufi. Nyebut kata sufi aja ada sebagian yang enggak suka gitu ya. Apa itu sufi-sufi itu khurafat. Ada yang begitu. Ismonggo kerso yang enggak suka boleh jangan lanjutkan nonton tayangan ini, silakan tonton yang lain. Ya, karena yang akan saya sampaikan ini hal-hal yang tidak Anda sukai. Tidak Anda sukai. Kalau yang buat suka, lanjutkan, hentikan semua kegiatan, simak kisah yang satu ini. Disebutkan di situ ada seorang sufi tiap hari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya nih. Kalau ada orang kelasnya tiap hari mimpi Rasul, ini orang biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Tapi hati-hati, zaman sekarang ya juga ada orang yang ngaku-ngaku gampang mimpi Nabi, tapi ngaku-ngaku. Sebetulnya ngelamun, dia bilang mimpi Rasul gitu ya. Biar untuk tenar dikit lah, biar dihormatin orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosanya luar biasa. Orang mimpi Nabi itu syarat nomor satu, ya syarat nomor satu, jalannya loh ya, jalannya. Masalah nanti didatangi Nabi itu kan, Nabi boleh-boleh saja kan datangi siapapun, terserah Nabi kan ya. Tapi kalau kita pengen ya, jalannya itu diantaranya mata gak lihat yang haram. Sebab Nabi itu suci, hanya bisa dilihat dengan mata yang suci. Kalau mata masih lihat yang haram, ya enggak lihat Nabi. Kalau lihat ya bureng-bureng, mungkin dengar suaranya. Kupingnya rada apik, motone jelek lah. Mungkin karena kupingnya bagus ya, sempat dengar suara Nabi mimpi lah, itu masuk akal, masih bisa. Tapi kalau lihat wajah Nabi, nanti dulu. Ini butuh proses yang lama. Pembersihan demi pembersihan sampai ketemu Rasulullah SAW. Saya di majlis ini pernah ada orang yang datang ke sini mimpi Rasulullah, lihat wajah Rasul ketika umur 63 tahun. Tapi ini orang benar gitu ya. Dia mimpi Rasul, sebelumnya pernah mimpi Rasul. Antara mimpi yang pertama dan mimpi yang kedua itu berjarak 14 tahun. Mimpi yang pertama dia mimpi Rasul masih remang-remang, gak lihat benar. Setelah 14 tahun dia mujahadah, doa, zikir, nangis, sholawat, dakwah, keliling. 14 tahun kemudian, tahun 2014 akhir, beliau mimpi Rasulullah SAW dan lihat utuh wajahnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rasul mengatakan, wahai apa namanya saudaraku, wahai saudaraku, disebut saudaraku persis di hadis Nabi yang ikhwani, aku rindu pada saudaraku ikhwani, itu dipanggil akhi-akhi, saudaraku. Ini mimpi benar nih, mimpi benar. Nah, kita juga enggak boleh gampang percaya pada orang-orang yang ngaku mimpi, karena modus menggunakan mimpi untuk nipu orang sekarang banyak itu. Modus menggunakan mimpi untuk nipu orang, untuk ngambil simpatik kemudian ditipu orang tadi. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang sangat tercela. Tapi kita enggak boleh prasangka buruk. Alah, seram mungkin kita ngapusin. Enggak boleh. Oh, ini dia dusta. Namanya prasangka buruk. Sikap kita waspada antara menolak dan membenarkan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kecuali kalau orang yang lurus sudah jelas sholat 5 waktu di masjid. Oh, ibadahnya bagus, matanya dijaga, pendengaran dijaga, lisan dijaga, ibadahnya oke. Ini kalau ngimpi Rasul kan pantas. Nah, di kitab Tanbihul Mukhtarin itu isinya orang yang malam tahajud, Al-Quran hafal. Seperti saya katakan tadi, kalau Habib-Habib tempo dulu, tadi saya lupa. Habib-Habib tempo dulu kalau baca manakibnya, biografinya. Mulida bitarim wa hafidhul Qur'anil Azim. Mulida bitarim wa hafidhul Qur'anil Azim. Lahir di kota Tarim, Hadramut sana. Hafal Al-Quran, lahir di Tarim, hafal Al-Quran, lahir di Tarim, hafal Al-Quran. Makanya betul, Nabi dan anak cucunya itu enggak, apa, anak cucu Nabi dengan Al-Quran enggak pisah selama-lamanya sampai nanti ketemu di telaga. Mangutul hafal Al-Quran, lahir di Tarim, hafal Al-Quran, lahir di Tarim. Nah, kalau yang kita sekarang ini akhir zaman ini hafal kuwallahu ahad gitu. Bagian dari Al-Quran, belum kamil 30 juz. Ya, belum kamil 30 juz, ada yang kamil-kamil ada. Tapi tidak seperti zaman dahulu tuh hampir semuanya gitu, apal di lahir di kota Tarim apal Quran, lahir di kota Tarim hafal Al-Quran. Emang luar biasa. Nah, kitab Tanbihul Mukhtarin ada satu ulama sufi tiap hari mimpi Rasulullah SAW. Suatu hari berhenti, enggak mimpi ketemu Nabi lagi. Ya, saya akan sampaikan 2 cerita untuk nutup majelis ini. Rebo depan kita sambung lagi. Ya, insyaallah. Memang kalau udah begini ini asik. Ini kajian. Saya kalau di Jumat malam susah mau ngomong yang seperti ini. Kurang leluasa. Tapi insya Allah dengan Rebu ini punya ciri khas yang tersendiri. Agak beda. Jumat lain, Rebu lah lain. Biar yang di Jumat meri sama yang di Rebu. Nah, biar nanti yang Rebu semakin banyak. Ya, Jumat nanti saya kasih ciri khas lagi. Yang Rebu juga meri sama yang Jumat. Biar dua-duanya menjadi semakin banyak. Tapi saya minta yang Rebu ini ciri khasnya banyak yang muda-muda. Nah, yang tua-tua seperti saya rambut putih ini dikurangi gak apa-apa. Hadir, tapi maksudnya porsinya itu lebih banyak yang mudamu, muda-muda. Karena kalau yang muda rampung saya ajak kerja bakti kan masih kuat. Alasan aja guyon gitu. Biar Islam itu bersemangat. Kalau banyak anak muda kan Islamnya semangat. Nah, sufi ini mimpinya berhenti, gak mimpi lagi. Bingung. Gak seperti kita, gak pernah mimpi Rasul gitu ya gak bingung. Bas, biasa saja. Nyantai. Lah ini gak mimpi Rasul sekali. Tiap hari mimpi Rasul. Hari itu gak mimpi. Bingung dia. Aku punya dosa apa kok Rasul gak menemui saya lagi. Kenapa ini? Bingung. Hari kedua gak mimpi lagi. Akhirnya dia kunjungin semua wali. Orang-orang soleh satu kota dikunjungi. Tanya, saya ini punya salah apa? Lah kamu punya salah apa? Coba kamu introspeksi dirimu. Saya gak berbuat dosa. Coba bayangkan, saya gak berbuat dosa. Kalau kita ditanya, kamu punya salah apa? Turah-turah. Terlalu banyak. Ini saya gak punya dosa, saya gak maksiat. Gak ada kemaksiatan, saya teliti. Yang makruh juga gak ada, makruh tidak. Ya, subhat tidak. Ini gak semua. Hari ketiga, gak mimpi lagi. Akhirnya, rapat. Rapat para aulia, orang-orang soleh dikumpulkan, diajak rapat bahas. Kenapa saya gak mimpi Nabi ini, kenapa? Ada satu yang ngasih apa namanya, masukan. Coba kamu ingat-ingat hari-hari terakhir yang menyebabkan kamu tidak mimpi Nabi malamnya itu, hari itu apa yang kamu lakukan? Ada sih biasa bagaimana? Saya lihat ada orang yang kurang benar perilakunya, ya saya nasihatin. Cuman hari itu saya nasihatinnya agak gak pas caranya, agak keras. Nah, siapa orang itu? Oh iya, itu masih nasabnya bersambung pada Nabi, itu masih anak cucu Nabi itu. Itu masih anak cucu Nabi. Kamu nasihatin agak keras. Iya. Ya itu sebabnya. Coba kamu datang minta maaf pada anak tadi. Kamu datang minta maaf pada anak tadi. Langsung dia datengin minta maaf. Malamnya mimpi Rasulullah SAW. Ya, ini harus dikeris bawahi loh ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Jadi lihat anak cucu Nabi enggak benar ya tetap harus dinasihati. Tapi nasihati itu ada caranya. Kepada muslim yang bukan keluarga Nabi aja kita harus dengan santun, lemah lembut, enggak boleh merendahkan, enggak boleh sombong, enggak boleh menghinakan, enggak boleh menjatuhkan namanya, apalagi membunuh karakternya. Sekarang kan banyak orang menasihati dengan pembunuhan karakter ya, karakternya dibunuh biar orang itu sudah matilah, orang itu enggak dianggap masyarakat, jadi orang buangan, jadi orang yang disingkirkan seperti itu. Pembunuhan karakter ini kan tindakan yang sangat kecil itu, enggak boleh. Orangnya bentuknya apapun tugas kita nasihatin, bukan menjustifikasi. Itu pada orang biasa, apalagi keluarga Nabi. Kan harus ada super hati-hati. Ya, super hati-hati. Akhirnya dia ingat, ya emang saya hari itu agak salah cara nasihatinya. Ya datang minta maaf sportif, minta maaf, nyesel betul. Maafkan saya ya, saya kemarin ngasih taunya kurang pas. Ya tetap yang salahnya anak itu dikasih tahu, kamu salah gitu. Cuman saya ngasih taunya enggak pas gitu. Paham ya? Nah, malamnya mimpi Rasulullah SAW. Malamnya mimpi Rasul. Mau cium tangan sama Rasul, Rasul membalikkan wajahnya. Artinya enggak direspon seperti biasanya gitu. Akhirnya nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong maafkan saya. Itu ditubruk Rasulullah, tolong maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya. Terus Rasul ngomong begini, nanya ya bil makna, nanti kalau teks pasnya baca kitab Tanbihul Mukhtarin. Rasul nanya begini kurang lebih kalimatnya. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia. Muslim meninggal dunia. Dia punya harta warisan. Anaknya dapat warisannya enggak? Dijawab, dapat. Walaupun anak itu perilakunya seperti apapun, selama dia muslim, walaupun fasik muslim, anaknya suka mabuk, anaknya suka zina. Ini kan fasik ya, tapi dia muslim. Kalau bapaknya meninggal, anaknya ahli waris enggak nih? Ahli waris. Kefasikannya itu bisa menghapuskannya dari status ahli waris enggak? Tidak bisa. Kalau kekafiran bisa. Kalau kafir otomatis dia enggak dapat warisan. Tapi kalau fasik masih dapat warisan. Gitu kan? Maka Rasul mengatakan, anak keturunanku mewarisi aku. Anak keturunanku mewarisi aku. Artinya, anak cucu Nabi, walaupun perilakunya belum benar, itu sama dengan kalau orang ahli dunia mewarisi harta orang tuanya, walaupun perilakunya gak benar tetap mewarisi harta orang tuanya, maka anak cucu Nabi kalau perilakunya belum benar, itu berhak mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Akibatnya, tiap hari ngimpi Rasul jadi gak ngimpi Rasul. Itu yang ngimpi Rasul. Apalagi yang tiap hari nonton yang haram, tiap hari maksiatnya jalan, dusone yo akeh, ngono cek nganggo ora ngregani putune Kanjeng Nabi. Jadinya kira-kira bagaimana? Megel ke atine, gelok ke atine, apa gak suruh tersenyum-tersenyum tuh. Bisa dipahami? Berarti kita punya sarana amal gampang atau susah nih? Gampang. Jadi kita menghormati keluarga Nabi itu ngangkat derajat kita sangat tinggi. Tapi sorry lo ya. Don't be lebay. Jangan lebay, cium tangan terus. Jadi ini kurang ajar. Wah, sayang keluarga Nabi ketemu dirangkul peluk. Wah, Habib. Wah, tambah kurang ajar, mati sesek wah Habib. Bukan. Sahabat tuh cinta sama Nabi tapi jaga jarak. Lihat tuh sahabat cinta sama Nabi, apakah begitu kepada Rasulullah? Enggak. Enggak berani mau begitu sama Rasulullah karena menghormati. Orang hormat itu justru perilakunya santun. Enggak berlebihan. Kalau cium tangan ya biasa. Ya, jaga jarak. Justru enggak terus diempel-diempel itu enggak. Enggak ada sahabat diempel-diempel Kanjeng Nabi itu enggak ada. Karena ta'zim. Ini sangat mulia Rasulullah. Saya enggak pantas saya begini. Ta'zimnya ada. Itu sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita contoh nih perilaku sahabat kepada Rasul, kita contoh. Ya. Gimana kita sama keluarga Rasul ya seperti sahabat pada Rasulullah. Gimana itu? Adabnya itu seperti apa? Ya enggak disamakan, tapi kurang lebih kan bisa ada bagian-bagian yang dicontoh. Jelas? Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah dua cerita saya sampaikan? Baru satu? Masih kurang apa? Masih kurang satu lagi? Wah, ini yang satu ini saya dibuat lupa sama Allah. Belum dibuat ingat lagi. Berarti mungkin belum boleh disampaikan malam hari ini. Jadi ada dua. Cuman yang satu saya sekarang ini dibuat lupa. Tadi ingat, sekarang dibuat lupa. Berarti belum boleh disampaikan malam hari ini. Lanjutkan pengennya disampaikan malam hari ini atau Rebu yang akan datang? Hah? Ya minta sama Allah biar saya dibuat ingat lagi. Ya, kalau saya dibuat ingat nanti saya sampaikan. Kalau saya dibuat lupa ya tidak saya sampaikan. Tadi kita akan bahas bagaimana orang yang menghormati warga Rasulullah SAW seperti itu. Insya Allah ini kan cukup buat saya. Saya juga mau praktek ini. Ini praktek berlaku bukan untuk khusus yang bukan Habib loh ya. Semua umat Rasulullah. Saya sebagai seorang Habib, saya mau praktek bagaimana mencintai keluarga Nabi. Paham. Jadi kalau saya lihat Habib yang lain, ya saya akan cintai itu. Akan saya muliakan. Seperti apapun bentuknya, ya, saya muliakan. Nasihati ya nasihati. Kalau enggak pas ya dibenarkan. Jangan mengatakan, wah itu Habib saya enggak bernasihati, keliru tambahan gitu ya. Misal gitu ya, jangan karena cinta, wah saya terlampau cinta kepada dia. Dia terlalu terhormat. Wis ngerti wonge arep dijegur ning sumur kok tambah arep dikandani. Saya enggak berani teriak. Awas sumur, gak berani, nanti saya kurang ajar. Namanya mateni awakmu. Udah tahu tuh sumur di depan, orang kalau jalan terus kejegur, kebelang, saya gak berani, itu kiai, itu Habib, itu orang soleh. Nanti kalau saya teriak-teriak kurang ajar, ini salah, paham ya. Jadi kadang teriak itu gak kurang ajar, kalau niatnya memang untuk menyelamatkan. Awas sumur, gitu. Itu gak kurang ajar, namanya mau menyelamatkan. Atinya tapi ditoto, salah sidik atinya jadi kurang ajar. Jelas? Demikian, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan kita pending, Rebu yang akan datang. Bagi yang berminat memiliki kajian Jumat Rebu yang lalu, bisa cari di kantor. Untuk kajian yang ini, Rebu yang akan datang. Bagi yang pengen gratis, silahkan di-download di YouTube. Ya, yang gratis, download di YouTube. Cuman ada bedanya, yang download di YouTube, jenengan dapat gratis, ya, tidak ngeluarkan duit. Tapi kalau yang beli di sini, jenengan ngeluarkan duit, sekaligus dapat pahala infak. Ya, infak untuk majelis. Di antaranya infaknya itu keperluannya untuk bayar ini kan streaming itu kan butuh internet. internetnya Majelis Ar-Raudhah itu 1 bulan minimal 2 juta. Itu untuk internetnya saja itu, minimal. Sehingga kalau bayar internet, kita ikut andil di situ, bayar internet. Ikut masuk dalam kelompok orang yang bayarin internet, contoh ya. Kemudian ini tayangan didownload sama orang di mana-mana, sehingga orang yang nonton, orang yang melihat, orang yang download itu yang ikut beli CD tadi itu, DVD, dia dapat ganjarannya selama-lamanya. Penak atau enggak nanti? Nah, itu nilai lebihnya. Semoga bermanfaat. Nanti yang bagi ingin kerja bakti di belakang, kita mau bersih-bersih belakang, kita akan kerja bakti. Bagi yang pengen tiduran di Raudhah, silahkan tiduran, tapi nanti malam pulang. Yang mau lanjutkan ke majlis ke Bustanul Asyikin ya, majlisnya Habib saya, Habib Mustafa, silahkan nanti lanjut di sana, sehingga barokah gitu, dari sini langsung ke sana, dapat dua majlis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.